Orang diberikan kiat-kiat bagi pegawai karyawan yang tempat kerjanya penuh dengan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan agama, seperti ikhtilat kesibukan yang sampai melalaikan sholat jamaah. Ya, perlu diketahui ya bahwa dakwah itu bisa di mana saja. Ya. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh pegawai, oleh dokter, ya, di rumah sakit, di apa namanya? Di semua tempat ada kemungkinan dan peluang untuk melakukan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tentunya sudut-sudut rincian-rincian khusus berkaitan dengan dakwah. Karena itu saya pernah katakan bahwa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pembahasannya luas sekali. Nah, maka khususnya seorang yang misalnya seorang pegawai atau karyawan tempat kerjanya yang terdapat di dalamnya bentuk-bentuk kemaksiatan, maka dia berusaha untuk merubah hal tersebut dengan cara yang bijaksana. Ya, kalau dia bisa menasihati dengan lisan, dia nasihati dengan lisan. Ataupun kalau tidak, ya dia hadiahkan kepada teman-temannya misalnya buku-buku yang terdapat dalamnya penjelasan ya tentang hal-hal yang dia butuhkan untuk dijelaskan dan diterangkan. Nah, sambil seorang itu komitmen terhadap agamanya dan berusaha menjalankan agamanya, berusaha menjalankan kewajiban ya sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang dituntunkan pada waktunya, kemudian dia sendiri banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan dan diberi hidayah.